Bagaimana hukum perkataan seorang yang mana ia mengatakan kita beribadah jangan mengharapkan syurga, karena itu tandanya tidak ikhlas untuk Allah. Namun kita beribadah semata-mata untuk Allah, tidak mengharapkan balasan apapun. Ini orang sebodoh-bodoh makhluk. Ya. Naam. Ajhalu khalqillah. Orang yang seperti ini tidak mengerti tentang ibadah itu apa. Tidak mengerti tentang tujuan beribadah itu apa. Dan bagaimana cara beribadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah kepada Allah mengharapkan apa yang ada dari Allah dan takut dari siksaan Allah, itulah tauhid yang sebenarnya. Ya. Itulah tauhid yang sebenarnya dan itulah ibadahnya para nabi dan rasul. Itulah ibadahnya para siddiqin. Itulah ibadahnya para syuhada dan salihin. Lalu siapa lagi kita ikuti kalau bukan mereka? Ya. Siapa lagi yang kita ikuti? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan hamba-hamba yang saleh dalam Al-Qur'an Karim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Jauh lambung-lambung mereka, hamba-hamba yang saleh itu, dari tempat-tempat pembaringan mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan sangat berharap. Rasa takut dari apa? Siksaan Allah. Sangat berharap dari apa? Ganjaran yang Allah berikan. Udu'uhu raghaban wa rahaba. Nah, inilah ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak beribadah seperti ini, ya keluar dari hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ya tapi kan ada riwayat. Katanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu hanya karena mengharapkan syurgamu, jangan engkau masukkan aku ke dalam syurgamu. Nantang. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut dari neraka, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Bodoh sekali. Ya. Nah. Nantang itu. Nantang Allah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, minta syurga, minta yang paling tinggi. Ya. Jangan menantang Allah, minta neraka. Allahu musta'an. Ya. Itu pun wallahu alam, mana sanadnya dari Rabi'ah? Rabi'ah ini seorang tabi'iyah. Diriwayatkan bahwa dia seorang ahli ibadah. Namun banyak sekali riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepadanya. Sebagaimana banyak riwayat-riwayat yang palsu yang dinisbahkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Lalu dikatakan mereka sebagai tokoh-tokoh sufiyah. Nah,